نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan pada pertemuan di pagi hari ini kita masih membahas berkenaan risalah atau fatwa-fatwa dari beliau rahimahullah. Dari pertanyaan yang ke-107 kalau di buku ana. Wa su'ila fadilatu syekh, hal yajuzu tiftahu aqsara min 'alimin wa fi halati al-ikhtilaf al-futya hal ya'khudhu al-mustafti bil aysar am bil ahwati. Beliau rahimahullah ditanya, apakah boleh meminta fatwa lebih dari satu seorang alim? Apakah boleh meminta fatwa lebih dari satu alim? Dan di dalam keadaan perselisihan perbedaan fatwa-fatwa yang ada, apakah boleh seorang itu mengambil fatwa yang aisar, yang paling mudah, atau mengambil fatwa yang ahwat, yang lebih berhati-hati, itu kesulitannya lebih tinggi. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, la yajuzu lil insani idza stafti 'aliman wasiqan biqaulihi ay yastafti ghairahu. Beliau menjawab rahimahullah, tidak boleh bagi seorang untuk meminta fatwa kepada seorang alim. Ya, tidak boleh bagi seorang tak kalah sudah meminta fatwa kepada seorang alim yang wasiqat, yang kokoh di dalam ilmunya, biqaulihi, ya, dengan jawaban-jawaban yang ada, kemudian dia meminta fatwa kepada alim yang lain. Nah, tidak boleh bagi seorang untuk, ya, tidak boleh bagi seorang tak kala telah meminta fatwa kepada seorang alim yang kokoh di dalam ilmunya, dari apa yang Naam diberikan jawaban ucapan dari seorang alim, kemudian dia meminta fatwa kepada alim yang lain. Tidak boleh. Li'anna hadha yu'addi ila tala'ubi bidinillah wa tatabbu'ir rukhas. Karena ini mengantarkan kepada perbuatan tala'ub, bermain-main di dalam agama. La'ab di dalam agama. Dan mencari-cari rukhas. Mencari-cari rukhsah. Nah. Dan ini sering terjadi. Dan fitnah musta'fikun ini karena ini. Ya, mencari fatwa-fatwa yang sesuai. Nah. Fi haitsu yas'alu fulanan fa illam yunasibuhu sa'ala tsaniyah wa illam yunasibuhu sa'ala tsalitsah wa hakadha. Di mana tak kala dia sudah bertanya kepada seorang, ya, seorang alim, kemudian jika tidak sesuai dengan jawabannya, tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan harapannya dari jawaban tersebut, kemudian dia beralih, ya, bertanya kepada yang kedua. Kemudian wa illam yunasibhu, dan jika dia tidak sesuai lagi dengan jawabannya, jika tidak sesuai dengan jawaban dari yang kedua, maka dia beralih bertanya kepada yang ketiga. Wahakada, dan seterusnya sampai dia mendapatkan rukhsah yang diinginkan, keringanan yang diinginkan. Maka ini kata beliau rahimahullah, tala'ub fi dinillah, bermain-main di dalam agama Allah. Wa qad qala al-ulama, dan para ulama sungguh telah mengatakan, telah berpendapat, man tatabba ar-rukhasa fasiqa. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, ya, fasiqa, berarti dia telah berbuat fasik. Ya, mencari-cari keringanan. Nah, lakin ahyanan, akan tapi kadang-kadang, yakunul insan laisa indahu minal ulama illa fulanan masalan. Akan tapi kadang seseorang tidak ada di sisinya para ulama kecuali seorang yang naam, yang dia bisa bertanya. Ya, kepada seorang yang bisa bertanya. Tidak ada ulama di sini, kecuali ada seorang yang dia bisa bertanya kepadanya. Wa yas'aluhu min babi darurah, dan dia bertanya dari karena darurat, suatu yang darurat. Ya, dia bertanya kepada seorang tersebut karena masalah yang darurat, perkara yang darurat. Wa fi niyatihi, dan di dalam niatnya, karena tidak ada ulama itu. Dan di dalam niatnya, anna idzal taqa bi 'alimin aw saqa minhu fi 'ilmihi wa dinihi sa'alahu. Dengan niatan bahwasanya jika dia bertemu nanti kepada seorang alim yang awsaq, yang lebih dalam ilmunya, wadini, yang lebih dalam agamanya, sa'alahu, maka dia akan bertanya kepadanya. Fahadza la ba'sa bihi, maka tidak mengapa permasalahan ini. Nah, ya, di sekitarnya hanya seorang penuntut ilmu, maka dia tak bertanya kepada penuntut ilmu tersebut. Kemudian tak kala ada kesempatan, dia bertanya kepada yang lebih alim. Nah, itu enggak mengapa. Dalam hal permasalahan-permasalahan yang sifatnya darurat. Wa idza ikhtalafa al-ulama'u 'alayhi fil futya aw fi ma yasma'u min mawa'idihim wa nasa'ihim matalan fa innahu yatba'u man yarahu ila al-haqqi aqraba fi 'ilmi wa dini. Jika para ulama berselisih atas suatu permasalahan di dalam fatwa-fatwa yang ada, dari jawaban-jawaban fatwa yang ada, aufima atau apa yang didengar, aufima yusma'u, afwan, nam, aufima yusma'u min mawa'idihim, atau apa-apa yang didengar min mawa'idihim, dari nasihat-nasihat mereka, nasihat-nasihat para ulama, wa nasa'ihim, ya, sama mawa'idihim dan wa nasa'ihim, sama nasihat yang didengar dari nasihat-nasihat para ulama, ini ada perbedaan. Fa innahu yatba'u man yarau ila al-haq, maka seorang harus mengikuti, ya, mana yang nampak kepada kebenaran yang lebih dekat, yang lebih dekat fi ilmi, di dalam ilmunya dan di dalam agamanya. Maka dia harus, barakallahu fikum, melihat mana yang lebih benar mencocok kebenaran, mana yang lebih dekat dengan dalil-dalil yang ada. Dan jangan berharap atau menginginkan hanya mencari kemudahan-kemudahan. Tetapi dia benar-benar bisa menimbang mana yang lebih benar. Fa in tasawa indahu rajulan fil ilmi wad-din, maka tak kalah sama yang ada pada sisi dirinya, atau tak kalah sama, ada dua seorang alim yang sama yang ada pada si enam yang ada di sekitarnya, ada dua seorang alim yang sama di dalam ilmunya, di dalam agamanya sama. Faqala ba'dul ulama, maka sebagian para ulama mengatakan, ya, tak kala ada pada sisinya dua seorang alim yang sama di dalam ilmunya, di dalam agamanya, kemudian saling berpendapat. Nah, kemudian pendapat itu, barakallahu fikum, ada perbedaan. Faqala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan, yasba'ul ahwata wa wal asyaddu wakila yatsba'ul aisar, maka hendaklah seorang mengikuti al-ahwat. Ini pendapat yang pertama, wawal asyad, yang lebih sulit. Yang ahwat itu hati-hati, kehati-hatian biasanya suatu yang lebih sulit. Wawal asyad, ini dalam fikih sering terjadi. Wakila, dan dikatakan, ya, pendapat yang lain, yasbaul aisar, mengambil pendapat yang paling mudah. Nah, wahadha huwa sahih, dan pendapat yang kedua ini yang benar. Wahadha huwa sahih, kata beliau rahimahullah. Sehingga di dalam permasalahan juga ada perbedaan pendapat, maka beliau rahimahullah al-muallif merujukkan dari pendapat yang kedua, mengambil yang paling mudah. Annahu idza ta'addalatil futya indak fa innaka tatabba'ul aisar. Aisara. Bahwa tak kalah, ya, fatwa-fatwa itu berbeda-beda yang ada di sisinya. Naam, maka hendaklah engkau mengambil pendapat yang aisar, yang paling mudah. Li'anna dinallah, nah, ada enam, ada tafsilnya. Ya, jangan asal, ya, ataupun seorang mengambil yang paling mudah tanpa ada enam, barakallahu fikum, rinciannya. Li'anna dinallah azza wa jalla mabniyun alal yusri wassuhula. Karena ini pendalilan beliau rahimahullah, bahwa agama Allah ini dibangun di atas al-yusri was-suhula, di atas kemudahan. La ala syiddati wal harat, tidaklah agama ini dibangun di atas kesulitan dan keberatan dan sesuatu yang berat. Nah, ini mengambil dalil dari yang umum. Wa kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aitharahuma ma lam yakun isman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan di antara dua hal. Ya, diberikan pilihan dari dua hal. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan dari dua hal, illa akhadha, kecuali dia akan mengambil yang paling mudah dari keduanya. Malam yakun isman, selama tidak ada dosa yang ada di dalam di dalamnya. Tidak ada ya, na'am, perkara dosa di dalamnya. Nah, ya. Baik. Wali annal asla al-bara'atu wa adamu ta'zimi wal qawlu bil asad yastalzimu sughla zimmah wa ta'zim. Nah, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa pada asalnya menjaga kesucian, wa adamu ta'zim, dan menghindar dari suatu yang perbuatan dosa, maka pendapat untuk mengambil al-asyad, suatu yang ahwat, kehati-hatian yang lebih sulit, na'am, yaltazim, menuntut untuk sulitnya dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, ya, ini kalau beliau pada dasarnya itu. Baik. Bahwa pada asalnya menjaga kesucian dan menghindar suatu dosa, naam, wal qawlu bil asad, maka pendapatnya dengan mengambil pendapat al asad, al ahwat, yang lebih sulit, yang untuk kehati-hatian, karena menuntut ya menjaga diri dari perbuatan dosa. Naam, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-108. Wa su'ila fadilatul syekh rahimahullahu ta'ala, kultum inna madhhab ahli sunnati wal jama'ati huwa madhhabul imam Ahmad, fa kaifa hakamna 'ala al madhahib ats-tsalatsati al baqiyati. Beliau ditanya rahimahullah, engkau pernah mengatakan, ya, Engkau pernah mengatakan bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah adalah madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Maka bagaimana kita menghukumi dari tiga madhab yang enam yang tersisa tadi? Nah, ini pendengarnya salah dari dalam mengartikan ucapan beliau rahimahullah. Nah, ini penting untuk seorang itu tasabut. Ya, tasabut. Bisa jadi ucapan sang mudarrisnya atau syekhnya itu dalam mengucapkan, ya, bukan itu yang dimaksudkan. Nah, baik, ini jawabannya seperti fajar fadilatu biqaula. Nah, beliau menjawablah, bukan seperti itu. Ya, bukan itu yang beliau maksud. Ma azunnu innana qulna hadza bi'tibari annal madhahiba ats-tsalatsata laysat ala madhhab ahli sunnah. Tidaklah aku meyakini bahwasanya aku pernah mengatakan bahwa madhhab yang tiga tadi bukan dari madhhab ahli sunnah. Tidak pernah aku mengatakan seperti itu. Lakinnal imama Ahmad rahimahullah ma'rufun baina ahli ilmi annahu imamu ahli sunnah. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah dikenal di kalangan ahlul ilmi bahwasanya beliau adalah imam ahlu sunnah. Wa annahu qama bidifa'ani sunnah qiyaman lam yakumhu ahadun fima na'lamu. Bahwasanya beliau rahimahullah, yaitu Imam Ahmad, telah melakukan pembelaan terhadap sunnah dengan pembelaan yang tidak dilakukan oleh seorang pun yang aku ketahui. Dengan pembelaan yang dilakukan seperti pembelaan yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Apa itu pembelaannya diantaranya yang beliau sebutkan? Wa mihnatuhu ma'al ma'mun. Wa man ba'dahu mashhura. Yaitu ujian Imam Ahmad ketika yang berkuasa adalah al-ma'mun, yaitu penguasa di saat itu, di zamannya Imam Ahmad, yang na'am mewajibkan untuk berakidah bahwasanya harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Nah, dan mengerahkan pasukannya, tentaranya untuk mewajibkan dengan keyakinan ini. Dan tidak luput dari para ulama, mereka dipaksa untuk meyakininya. Untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan mereka memaksa seorang para ulama saat itu agar menjadi barometer ukuran kebenaran ini loh. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, maka Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah khairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Nah, dan inilah ujian yang didapatkan oleh Imam Ahmad dari mempertahankan akidah ini. Maka beliau mengatakan seperti itu. Itu beliau rahimahullah mengatakan seperti itu. Wa illa falasaka anna a'immatal islam walillahil hamdu kullum ala khairin wa ala haq. Maka tidak diragukan bahwa imam Islam walillahil hamdu semuanya mereka di atas kebaikan wa ala haq, di atas kebenaran. Ya, tidak menafikan imam-imam yang lain. Nah, walakin dzalika la ya'ni an nubarri'a kulla wahidin minhum minal khata'. Akan tapi bukan berarti kita meyakini bahwa seluruh dari mereka itu terbebas dari kesalahan. Enggak. Bal kullu wahidin minhum qad yaqa'u minhul khata'. Melainkan setiap dari mereka kadang terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, kadang na'am jatuh kepada kesalahan, ya. Terjatuh kepada kesalahan balil Imam Ahmad nafsu. Bahkan Imam Ahmad itu sendiri qad yusarrihu birruju', sudah menyatakan dengan jelas akan rujuknya beliau anil qaul, dari suatu pendapat yang beliau sempat menyampaikan. Ya, beliau menyampaikan suatu pendapat kemudian ternyata salah. Beliau rujuk dengan jelas. Ini menunjukkan na'am barakallahu fikum tergincir atau jatuh kepada kesalahan rujuk. Wa in kana qad qalahu min qablu, walaupun pernah dahulu beliau telah mengatakan itu, pendapat tersebut. Yaitu tentang apa? Fi talaqis sukran. Yaitu talaknya orang yang mabuk. Apakah jatuh atau tidak? Tak kalah mengatakan ya kepada istri, aku mentalak kamu. Apakah jatuh atau tidak talaknya? Ya, maka Imam Ahmad dulu barakallahu fikum berpendapat jatuh talaknya. Nah, maka pendapat yang rajih ya, hatta tabayyantuhu, yakni fatabayyana lahu annahu la yaqa, sampai aku terjelas permasalahan secara rinci kebenarannya, maka ya bahwasanya talaknya orang yang mabuk tidak jatuh karena nah tidak berakal. Nah, dan ini pendapat yang rajih. Ya, di situ memang perbedaan pendapat. Di pendapat yang rajih ini. Li'anna idza auqa'ahu hatta qaslataini. Jika ya tolak itu jatuh maka mengakibatkan dua konsekuensi. Yang pertama, tahrimu hadhihi zauja ala zaujiha, haramnya istri akan suaminya, alladzi talaqaha, yang dia mentalaknya, wa hallaha li ghairi, dan dia melepaskan istri tersebut kepada na'am, untuk kepada laki-laki yang lain. Wa idza qala bi adamil wuqu, maka tak kala beliau berpendapat tidak jatuh, maka hanya satu konsekuensi saja, wa ya halaha li hadhihi zauji alladhi lam yatahaqqaq bainunataha minhu, bainunataha minhu, yaitu tak kala dia melepaskan istri li hadha zauj oleh seorang suami, dia talak, alladzi lam yatahaqqaq, tidak terwujud, batal talaknya, tidak terwujud talaknya. Bainunataha ini perceraiannya, ya, perceraiannya tidak terwujud. Nah. Kemudian yang terakhir, jadi na'am, kesimpulannya bahwa tiga madhab juga termasuk dari ahlu sunnah. Dia, mereka kullu wahidin minhum alal haq, di atas al-haq, wa ala khair, di atas kebaikan. Kemudian yang ke-109, suwasu ila fadilatuhu a'lallahu darajatahu fil mahdiyin, ma ra'yu fadilatikum fiman yunaffiru min kira'ati kutubid du'atil mu'assirin wa yara liqtisara ala kutubis salafil akhyari wa akhdil manhaji minha summa ma hiya nazratu sahihatu awil jami'atu li kutubis salafi rahimahumullah wa kutubid du'atil mu'assirina wal mufakkirin. Beliau ditanya, rahimahullah, semoga Allah menempatkan kedudukannya bersama orang-orang yang diberikan petunjuk, apa pendapat engkau, wahai syekh, tentang orang-orang yang membuat lari dari membaca kitab-kitab dari du'at al-mu'asirin yang datang na'am di zaman sekarang. Wa yara al-ikhtisar, dan dia berpendapat untuk mencukupkan terhadap kitab-kitab salaf al-akhyar, dari na'am orang-orang yang terbaik, ya, tentang salaf al-akhyar yang terbaik. Wa akhdil manhaj minha, dan mengambil manhaj dari na'am as-salaf saja. Suma mahiya nadratu sahiha, kemudian apa tinjauan yang benar, atau awil jami'u, menggabungkan, bagaimana cara menggabungkan kitab-kitab salaf rahimahullah dan kitab-kitab para da'i yang datang di zaman sekarang ini, dan orang-orang yang intelektual mufakirin, ahli berpikir. Naam. Fa ajaba fadilatu biqaulih, maka beliau menjawab, ara anna aqda ad-da'wati min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fawqa kulli syai'in. Aku berpendapat bahwa mengambil dakwah, yaitu ya dasarnya, yaitu berdakwah dari Al-Qur'an dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam fawqa kulli syai'. Naam. Harus di atas segala sesuatu, diprioritaskan dua hal tersebut di dalam berdakwah. Wa hadza ra'ayna jami'an bila syak, dan ini pendapat kami semuanya tanpa keraguan sedikit pun, ya. Berdakwah Naam, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas segalanya. Suma yali dzalika, kemudian setelah itu, ma warada anil khulafa ar-rasyidin, apa yang telah datang dari al-khulafa ar-rasyidin. Wa anis sahabah, kemudian dari para sahabat. Wa an a'immatil islam, kemudian dari imam-imam islam, fi man salaf. Ya, dari apa-apa yang na'am telah mendahului. Amma ma yatakallamu bil muta'akhirun wal mu'assirun fa innahu yatanawalu asya'a hadithin hum biha adra. Adapun apa-apa yang kita berbicara atau apa-apa yang al muta'akhirun wal mu'assirun berbicara, yaitu ya menyampaikan ilmunya, berpendapat dan yang lainnya, maka fa innahu yatanawalu, dia mengambil suatu perkara, hal yang baru, ya, yang mereka lebih tahu kondisi keadaan, barakallahu fikum, masalah-masalah yang baru itu muncul, mereka lebih tahu yang dahulu di zaman salaf belum ada. Nah, dan hal ini wakil terjadi permasalahan-permasalahan yang baru yang dahulu belum terjadi. Nah, dan sekarang terjadi, dan mereka orang-orang yang datang setelahnya di zaman sekarang itu mereka lebih mengetahui dari para ulama. Para ulama mereka mengetahui dari hal tersebut. Wa idza taqadha al-insanu min kutubihim ma yantafi'u bi fi hadhihi an-nahiyah faqad aqadha bi hadhin wafirin. Maka jika seorang mengambil dari kitab-kitab mereka, yaitu orang-orang yang datang setelahnya, yaitu di zaman sekarang, apa-apa yang yantafi, bermanfaat. Nah, fi hadhi nahiyah, di dalam sisi ini, faqad, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Wa nahnu na'lamu, dan kita mengetahui, annal mu'asirin, bahwa ulama di zaman sekarang, nam, ahlus sunnah tentunya, innama akhadhu ma akhadhu minal ilmi mimman sabaq, mereka mengambil apa yang dahulu orang-orang dahulu, yaitu ulama-ulama dahulu mengambil ilmu tersebut. Jadi sumbernya sama. Fal na'khud nahnu mimma akhadhu minhu, maka hendaklah kita mengambil dari apa-apa yang mengambil dari sumbernya. Walakinna umuran qad istajaddat hum biha absaru minha minna, akan tetapi ada perkara-perkara yang qad istajaddat, ada perkara-perkara yang baru yang mereka itu absaru minna, lebih tahu dibandingkan kita. Suma innaha lam takun ma'lumatan lada salafi bi a'yaniha, kemudian bahwa perkara-perkara itu belum diketahui di zaman dahulu, perkara-perkara itu belum terjadi di zaman dahulu. Walihada, maka dengan hal ini ara ayat ma'al insana atau ayat ma'al insanu baina husnaini husnayaini, aku berpendapat ayat ma'al insanu baina husnayaini, untuk menggabungkan di antara dua kebaikan ini. Fayatamidu awalan ala kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yatamidu, untuk dia bersandar terhadap Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasannya, dan yang kedua, ala kalamis salafis salih minal khulafa'ir rasyidin was sahabati wa a'immatil muslimin. Summa alama katabahu al-mu'asirun alladhina yaktubuna an asya'i hadithin fi zamanihim lam takun ma'lumatan bi a'yaniha inda salaf. Dan yang kedua, yaitu ucapan para salafus salih dari al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat dan imam-imam kaum muslimin, kemudian apa-apa yang ditulis oleh orang-orang yang datang di zaman ini dari Ahlus Sunnah tentunya tentang suatu perkara-perkara yang baru yang terjadi di zaman mereka yang belum terjadi di zaman salaf yang dahulu, di zaman dahulu. Naam. Ini apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat sehingga naam tentang ulama-ulama yang datang di zaman sekarang ini juga bisa jadikan naam pegangan ya setelah kita memegang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya tentunya ulama Ahlus Sunnah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.